Betul ke makruh lipat kaki seluar ketika hendak solat? Jawabnya asalnya hadisnya bukan apa benda ni. Kaki seluar hadisnya ikat tang rambut. Ha. Jangan diikat rambut kita kalau kita nak solat sebab dia nak sujud juga. Bila kita pergi ikat rambut sanggul gitu, kita sujud dia tak gerak. Dia tak sujud sama. Ha. Jadi kalau kita buka rambut, kita rambut dia akan gerak. Faham tak? Rambut kita kan kata kat bau orang lelaki. Dia akan gerak masa sujud. Dia turut sujud sama. Itu saja. Tapi sunnah lawannya makruh saja. Cuma setengah ulama kias. Tidak dilipat juga lengan baju. Dalam kitab fiqh kata, sunnah membuka lengan baju lepas kita ambil wuduk. Jangan mayang gini. Jangan mayang juga. Dah sedak, dah. Dah batal pun. Sunnah jangan gulung. Faham lagi?